Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik kepada kita hadir di waktu salat yang terbaik sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat terbaik dan paling afdal adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita akan melanjutkan rangkaian-rangkaian nasihat dan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat pelaksanaan haji wada. Poin selanjutnya kata Syekh Hafidhah rahimahullahu taala, wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi fi awsati ayyami tashriq. Wasiat Rasulullah untuk umatnya di pertengahan hari-hari tashriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada tanggal 12 Zulhijjah, yang ini merupakan hari kedua dari hari-hari tasyrik, karena hari tasyrik dimulai dari tanggal 11, 12, dan 13. Dan tanggal 12 Zulhijjah ini disebut dengan Yaumur Ru'us, hari kepala-kepala. Penduduk Mekkah pada waktu itu menamakannya dengan hari kepala-kepala, karena mereka makan dari kepala-kepala kurban di hari tersebut. Dari sahabat Abu Najih, dari dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya berasal dari Banu Bakar. Mereka berkata, ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu baina awsati ayami tasyriq. Kami melihat Rasulullah berkhutbah di antara pertengahan hari-hari tasyrik. Wa nahnu inda rahilatihi, dan kami berada di sisi kendaraan Rasulullah. Wa hiya khutbatu Rasulillah allati khataba bi Mina, dan ini adalah khutbah Rasulullah yang juga beliau telah berkhutbah dengan kandungan khutbah itu di Mina. Ketika di Mina. Dan sudah kita sebutkan khutbah Rasulullah ketika berada di Mina. Dan disebutkan pula dari Al-Munadzarah, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku seorang yang mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari-hari tasyrik. di mana beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabi wala a'jami wala li ajami ala arabi wala li ahmar ala aswada wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kata Rasulullah dalam khutbah tersebut, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, Allah tabaraka wa ta'ala, dan ayah kalian satu, Nabiullah Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, atas orang yang bukan Arab. Sebagaimana tidak ada pula keistimewaan bagi orang Ajam terhadap orang-orang Arab. Tidak pula yang berkulit putih atas yang berkulit hitam. Sebagaimana tidak pula ada keistimewaan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, kecuali takwa. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memperbaiki kondisi-kondisi mereka zahiran wa batinan, lahir dan batin. Kesucian zahir dan kesucian batin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan memahamkan kepada umatnya bahwa tidak boleh dan tidak ada apapun yang pantas untuk dibanggakan, disombongkan terhadap orang lain dengan sebuah keistimewaan yang dia merasa pada dirinya bahwa itu adalah keistimewaan. Orang Arab tidak ada keutamaan karena kesukuannya sebagai orang Arab terhadap non-Arab. Sebagaimana pula sebaliknya. Jangan membangga-banggakan kesukuan. Jangan macam-macam. Saya ini orang Madura. Yang satu menyatakan jangan macam-macam. Saya ini orang Bugis. Yang lain juga pantas berkata, saya ini orang Dayak. Terus mau apa? Tidak ada. Yang Arab ataupun yang non-Arab, tidak ada keistimewaan di antara mereka. Selama mereka menyembah Rabb yang satu, dan mereka berasal dari ayah yang satu. Kita satu turunan. Kecuali bolehlah kalian bangga, membanggakan diri karena kalian dari keturunan Adam terhadap orang-orang yang dari keturunan Aristoteles, yang merasa keturunan dari kera. Nah, merasa keturunan dari kera. Tapi kita manusia bukan turunan dari kera. Sebagaimana pula urusan warna kulit membanggakan. Hati-hati, saya ini berkulit hitam. Nah, kalau kita sampai terjadi keributan dan saya sembunyi dalam hutan, kalian tidak bisa lihat saya. karena hitam. Tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah illa bittaqwa. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana pula Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi menyebutkan dalam hadis beliau, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan jasad-jasad kalian. Nah, tidak melihat kalian dari kulit putih, kalian dari turunan kulit hitam. Bukan urusan jasad yang Allah lihat. Mentang dia pendekar. Ya, mentang-mentang pendekar. Pendek-pendek kekar. Nah, atau dia seorang pembalap, pemuda berbadan gelap. Nah, tidak ada. Allah tidak melihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan amalan-amalan kalian. Keduanya ini harus sinkron. Zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, bukan semata-mata lahir saja. Yang penting hatinya baik. Tidak. Bukan yang penting hatinya baik, tapi yang penting adalah hatinya baik dan zahirnya baik. Karena zahir itu adalah alamat batin. Lahir itu alamat batin. Sebagaimana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, takwa inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai wasiyatul awwalina wal akhirin, wasiat kepada orang yang dahulu dan yang kemudian. Takwa akan menjadi solusi dan jalan keluar berbagai macam kerumitan, problematika hidup baik pribadi maupun masyarakat. Kembali kepada takwa. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisul Irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah memberi nasihat kepada mereka dengan nasihat yang sangat-sangat menyentuh, menggetarkan hati-hati mereka sampai mereka pun tak sanggup untuk menahan air mata mereka bercucuran. Maka mereka minta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wasiat paling pertama yang Rasulullah sampaikan adalah usikum bitaqwallah. Maka inilah yang Rasulullah pesankan fi awsati ayyami tashrik, di pertengahan hari-hari tashrik pada tanggal 12 Dzulhijjah, pada yaumur ru'us, hari kepala-kepala, wasiat taqwa. Maka antum ketika menikmati kurban dan kepala-kepala kambing dan sapi pada tanggal 12, jangan hanya sibuk dengan kepalanya, tapi ingat takwanya. Ingat takwanya. Nah, Ustaz dulu mengajarkan kepada kita bahwa tanggal 12 itu hari kepala. Ayo, harus punya kepala tanggal 12. Ya, ingat juga takwanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, aballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Qalu, ballagha Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan amanah dan menasihati umat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 itu bertanya, ayyu yaumin hadha, Hari apa ini? Mereka menyatakan hari haram. Langsung jawabannya begitu. Karena hari sebelum-sebelumnya, pada dua khutbah yang sebelumnya, Rasulullah bertanya dan mereka terdiam. Sebab Rasulullah ketika bertanya pertanyaan demi pertanyaan itu, beliau pun terdiam beberapa saat, sampai-sampai sahabat menyangka bahwa Rasulullah akan menamainya dengan selain namanya. Hari apakah ini? Maka pada riwayat ini mereka menyatakan yaumu haram. Ini adalah hari haram. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam bertanya, bulan apakah ini? Mereka menyatakan bulan haram. Kemudian berkata, negeri apakah ini? Mereka menyatakan ini adalah negeri haram. Lalu beliau melanjutkan, fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan di antara kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan-kehormatan kalian. Kehormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sebagaimana mulia dan haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Aballaghtu, sudah aku sampaikan? Qalu ballagha Rasulullah. Mereka menyatakan Rasulullah telah menyampaikan. Telah menunaikan amanah. Dan menasihati umat. Dan menyampaikan risalah. Lalu kemudian beliau menyatakan liyuballigh syahid minal ghaib. Atau liyuballigh syahidul ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan, menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Kemudian di sana ada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain pada Hajjatul Wada di tempat-tempat suci. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada Hajjatul Wada dan beliau menyatakan, Rasulullah berkata dalam nasihatnya, dalam wasiat dan pesan-pesan terakhir beliau, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Syaitan telah berputus asa untuk diibadahi di bumi atau negeri kalian ini. Walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalik. Mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu. Tetapi dia rela, syaitan itu riba untuk ditaati dari selain itu. Dia tidak harus memasang target bahwa semua orang harus menyembah syaitan, sujud kepadanya, menaati perintahnya. Tetapi dia senang untuk ditaati dari selain itu, dari perkara-perkara yang kalian remehkan dari amalan-amalan kalian, maka berhati-hatilah. Di sini mengandung makna yang sangat penting dan wasiat yang sangat dalam. Jangan sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meremehkan amalan, karena ini adalah jerat-jerat syaitan dan tipu dayanya. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun itu. Dari amal-amal kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri senang. Orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak tersenyum. Paham ya? Yang paling banyak tersenyum. Cuma harus mulai diwaspadai kalau dia selalu tersenyum tapi sendiri bersama HP-nya. Ah, ini. Istri tidak dihiraukan, anak tidak digubris, senyum melulu dari pagi sampai sore lihat HP. Ternyata ada grup yang Masya Allah, yang bikin senang, jadi hiburan tiap hari. Lupa sama keluarga, lupa Quran. Akhirnya enggak datang taklim, terlambat ngurusi. Masya Allah, ini harus diwaspadai. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Hati-hati kepada neraka, selamatkan diri kalian dari azab neraka. Meskipun dengan separuh biji kurma, itu akan sanggup menyelamatkan seorang hamba. Bifadlillahi wa rahmati, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi. Bisa jadi. Sebuah amalan yang kita sangka besar. Sebutlah jihadu fi sabilillah. Jihadu fi sabilillah. Yang Rasulullah katakan zirwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan al jannatu tahta dhilalis suyuf, surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Tapi ternyata ada seorang yang dijerembabkan ke dalam neraka paling pertama sebelum para penyembah berhala, di antaranya adalah seorang mujahid yang ternyata dia inginkan dari jihadnya adalah sanjungan dan pujian manusia. Ternyata subhanallah, seorang hamba yang berinfak dengan satu biji kurma. Naam. Satu buah kurma. Lalu bagaimana dibandingkan dengan satu buah durian? Durian kane. Ya, durian musangking, Masya Allah. Muncul lagi yang baru, duri hitam. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapkan dengan harapan yang besar Allah balas kebaikan kita. Kemudian yang terakhir. Sebagaimana pula di sisi lain yang harus diwaspadai adalah meremehkan amalan dalam bentuk perbuatan-perbuatan dosa. Ini berbahaya. Karena dosa sekecil apapun itu akan Allah berikan titik berwarna hitam dalam kalbu kita. Iya dan billah. Satu, satu, satu, satu sampai hitam pekat. Hatta yakuna aswadu murbadan. Hitam pekat. Gelap gulita. Lah kalau kondisinya sudah seperti ini, maka barakallahu fikum, dia akan seperti gelas yang terbalik. Kalkuzi mujakhian, la ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkaran. Dia tidak akan bisa mengenal lagi yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Dan tidak bisa mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Illa ma usyriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Lah kalau hati hitam pekat, ujung-ujungnya bisa mengantarkan kepada kekufuran, kepada peribadahan kepada syaitan, berarti akan mengarah juga ke sana. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari, beliau menyatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa inna narahu 'ala ahdi rasulillah minal mubiqat. Sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dalam pandangan kalian lebih tipis daripada sehelai rambut. Gampang tinggal dikibas. Padahal kami memandang perbuatan-perbuatan dosa itu di zaman Rasulullah termasuk dari perkara-perkara yang membinasakan. Lah kalau dulu di zaman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pula hal yang sama dikeluhkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhuma. Abu Darda masuk dengan penuh kemarahan ke dalam rumahnya sampai-sampai Umur Darda heran, ada apa dengan anda ya Abu Darda? Aku menyaksikan manusia. Hampir-hampir tidak ada lagi yang aku kenal pada mereka kecuali sholat. Begitu banyak mengalami pergeseran dalam kehidupan umat manusia. Kira-kira apa yang mereka ucapkan jika hidup di zaman yang sekarang kita berada padanya? Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, coba timbang diri-diri kita dan kalbu-kalbu kita serta posisi kita, kita sebenarnya berada di pihak yang mana? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayh. Sesungguhnya seorang mukmin adalah seorang yang memandang perbuatan-perbuatan dosanya seakan-akan dia berada duduk di bawah kaki gunung, dan dia khawatir gunung itu akan menimpa runtuh kepadanya. Antum bisa bayangkan kondisi gunung yang statusnya siaga. Benar-benar seorang yang punya akal waspada. Sudah mengeluarkan percikan-percikan api. Orang yang masih waras, dia tidak akan kemudian leha-leha. Indahnya berwarna-warni seperti kembang api. Ini orang gak waras. Hakikat seorang mukmin adalah seperti orang yang berada di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung itu menimpa runtuh kepadanya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tapi seorang fajir yang pendosa dan seorang durhaka adalah yang memandang dosa-dosanya bagaikan seekor lalat lewat depan di depan hidungnya, tinggal dikibas selesai. Remeh, ringan. Sebagaimana kata Anas bin Malik, lebih ringan, lebih tipis daripada sehelai rambut. Ini berbahaya. Maka para ulama salaf kita menyatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur man 'asaita. Jangan engkau melihat kepada kecilnya sebuah perbuatan dosa, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Karena dosa kecil lama-lama akan menjadi besar, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan bimbingan untuk menunaikan semua wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.